wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al mujahidin at-tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Qadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masayikh, para kiai, para habaib, bobo-bobo guru, para sepuh, pini sepuh ingkang estu kawula takdimi, para pejabat ingkang sampun kersa rawuh, ingkang kula hormati, segenap panitia pengajian yang saya banggakan, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, pengajian masyarakat Joyo Boyo menyambut hari santri. Soho rincang-rincang hadroh wisang geni. Mboten kesupe bakul aqua. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wonten dalu menika kula panjenengan sami saged sesarengan rawuh umpel-umpelan uyel-uyelan bebarengan wonten kampung Jayabaya. Mugi-mugi kahanan dalu menika dados gambaran kahanan wonten swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Ngaji ning donya bareng-bareng, insyaallah mlebu teng surga bareng-bareng. Sebagaimana kita baca dalam Al-Qur'an, wong mlebu surga niku mboten kiambak-kiambak, tapi bebarengan. Sing jenenge wong mlebu surga niku bebarengan. Padha karo numpak bis. Sesuk tiyang Jayabaya lan Ponorogo mriki ajeng numpak bis namine bis Jayabaya. Supire sinten? Pak Lurah teko napa mboten? Ora sida lurahe berarti. Oh dugi. Pundi Pak Lurah? Pundi? Oh, kok cuwilik ngono lurahe. Ketahui lurah dapat tak kopen kita. Nembola wong cilik ngoten niku biasane kemungkinane siji ra tak kopen, nomor loro mergo kalah karo bojone biasane. Ketahui bojone galak. Sesuk numpak bis namine bis Jayabaya. Supire Pak Lurah, mergo lurahe ngaji senajan to cuwilik. Dongake Pak Lurah mlebu surga. Mangkat bar pengajian. Penumpange sinten? Kula panjenengan sami sing dalu menika nderek pengajian. Ning sing jenenge wong numpak bis niku ya kelase beda-beda. Ana sing lungguh ning ngarep, ana sing lungguh nyaman, ana sing lungguh ning tengah, ana sing lungguh ning buri, ana sing gandul. Jenengan kira-kira ngersake pengen lungguh ning ngarep, ning tengah napa gandul? Ya, milio gandul. Padha sing menentukan sesuk awake dhewe niki lungguh ning ngarep ning tengahing mburi napa gandul niku tergantung amal perbuatane ning alam donya. Kok dalu menika ana pengajian jenengan boten namung teko tok tapi nyengkuyung ngewangi panitia urun sak piturute niku lungguh ning ngarep lungguh ning tengah soale napa urun urun ana sing lungguh ning mburi melu pengajian wong kampung Jayabaya jane ya mangkat ngaji tapi lagi lemurun niku ning mburi. Ana sing gandul mangkat ngaji tapi cangkeme cerewet tok niku gandul bakale. Kira-kira nyuwun sewu lak ning dalan niku numpak bis ning tengah ngarep ning mburi karo sing gandul niku kemungkinan tiba sing pundi sing gandul. Mila kok pengajian cerewet wis ra urun tok cerewet ngrasani kiai nggo tongkat kacamata kaya wong wuto umpamane ngoten. Niku kelas sing gandul. Sing jenenge wong gandul niku ya iso tiba. Kula nyuwun sewu, muga-muga kabeh sing teko dalu menika diniati kelas lillahi. Degan kopi banyu putih pokari sing rapayu sing niki. Lah bangsa banyu kemasan ngoten niki kula pokoke mboten. Maksudnya Coca-Cola, Sprite, Fanta, Pocari, soft drink, soft tech, kula mboten. Kula niku gak ada prinsip panganan, minuman, sing mlebu ning cangkem niku enak. Niku biasanya teng awak mboten apik. Tapi sing mlebu cangkem niku ora enak ning awak malah apik. Contoh, jeroan. Jeroan niku ning cangkem opo enak. Tapi ning awak mboten apik. Jeroan niku ora apik. Apa meneh jeroane usus iku belas ora apik. Ya. Apa? Kowe njaluk apa? Ya. Ya HP HP HP. Ya iki mau kelas-kelas sing bakal numpak bis gandul iki kelas-kelas ngoten iki. Lah panitiane kipas angin telat ya lungguh ning mburi lah pokoke. Bapak Ibu, dalam rangka Hari Santri saya akan menyampaikan pengajian tentang kesantrian. Atungake muga-muga sangka Jayabaya besok akan muncul ulama-ulama terkenal. Amin. Ulama-ulama besar. Amin. Orang mung besar ndase tapi ya besar cangkeme. Amin. Minimal muga-muga anake jenengan iso dadi mudin. Gagah nih. Minimal ya. Ya, maksimal ya Mbah Kaum. Bapak Ibu rahimakumullah, kita syukuri beberapa saat yang lalu undang-undang pesantren yang tadinya RUU sudah disahkan oleh DPR menjadi undang-undang pesantren. Konsekuensinya apa? Orang masuk pesantren sekarang sudah tidak dianggap sebelah mata. Menawi mbiyen nyuwun sewu, ijazah pesantren itu mboten dianggap. Masuk perguruan tinggi ora iso. Gen daftar golek pekerjaan ora iso. Tapi konsekuensi dari undang-undang pesantren nyuwun sewu, saat niki jebolan pesantren niku ijazah setara dengan sekolah umum. Tepuk tangan untuk Indonesia. Mergo jenengan tepuk tangan kacamataku tak copot. Alah rasido. Ngantuk gandeng bang. Mestilah sombong matamu sih ngomong gue kok apa. Pada ke bakul kerupuk. Jadi konsekuensi dari undang-undang pesantren itu disahkan, Bapak Ibu Ponorogo kudu paham. Saat niki ijazah pesantren itu dianggap setara dengan ijazah SMA. Tidak hanya itu nyuwun sewu, ijazah pondok pesantren niku iso digun daftar perguruan tinggi. Kula wacake keputusan DPR soal undang-undang pesantren. Kula pengen bar niki jenengan kewabweh seneng mondokke anake teng pondok pesantren. Amin. Amin. Biyen niku lak wong mboten seneng mlebu pesantren. Nggih napa mboten? Lak golek pesantren yo golek sing gratisan. Golek sing murah. Begitu murah jarene ora bermutu, lak ora ngajar to kuwi. Teng mriki enten diniah napa mboten? Diniahe teng mriki bayar napa gratis? Bayar napa gratis? Bayar pinten? Pinten? 10.000 selama 1 bulan. Nggih. Seminggu mangkat peng pinten? Tiap hari. Tiap hari 10.000 dibagi 30 niku pinten tibone? 300. 300. 300 men titik, 300 men 3000. Jajal. Nitipke anak teng diniah. Sekali mangkat 300. Nitipke uyuh ning pom bensin 2000. Kesimpulannya nyuwun sewu, anak ra luweh kajen tinimbang uyuh. Kasihan deh lo. Luweh kajen uyuh tinimbang anak. Ngono ki mbok-mbok Jayabaya yo ngekel. Yo ora apa-apa Gus, wong anak yo kancane uyuh. Jiji. Pondok pesantren iku biasane ngoten iki modele. Anak sekolahke SMA umpama, nopo SMP. Didaftarke teng pundi-pundi ditolak, mergo bijine elek. Ini tolak kono, tolak SMK, tolak SMA unggulan, tolak. Niku biasane baru sowan kiai. Pak Kiai, anak kula teng pundi-pundi ditolak. Kula nitip anak kula teng pondok jenengan nggih. Jadi seolah-olah pondok niku namung TPA, tempat pembuangan akhir. Lak wis ra ditampa karo sekolah baru dilebokke pondok. Lah niku tenanan. Maka orang tua sendiri ketika menyikapi niku nyuwun sewu. Lak mlebu sekolah dipira-pira dibayar, doloke sawah, doloke omah, doloke sapi, doloke kebo sak kandange. Tapi nyuwun sewu, lak mlebu mboten usah pondok lah, diniah ngoten niku lho. Begitu arep akhir tahun gawe pengajian akhir sanah, gurune kirim surat ning wali santri kon bayar 50.000 nggih acara pengajian. Niku wis dilokke. Diasar ustaz saiki do matre. Padahal nggih kepentingan pengajian akhir sanah. Niku di mana-mana modele ngoten niku. Nglebokke anak perguruan tinggi tangga kula niku nganti ngedol sawah. Apa meneh mlebune kedokteran. Bayare 500 juta. Dol ke sawah, ngedol omah. Wampuh tenan niku. Tapi lah anake pondok pesantren niku nyuwun sewu, bayar 50.000 mawon wong tuane sambat. Napa meneh contone? Anak orang mlebu sekolah, wong tua mulai ngomel. Masuk bayar larang-larang ra gelem sekolah. Tapi lah anak ra mlebu diniah sore-sore belajar ngaji, wong tuane iso maklumi, ya maklum mulai sekolah kesoren awake kesel. Nggih napa mboten? Biasane niku sing cerewet malah kanca-kancane teng TPA teng diniah. Begitu jam 5 rong ana sing teko, kancane nyekel mic speaker. Teman-teman, nggih napa mboten? Ayo TPA teman-teman, wong tuane mboten cerewet. Artinya apa? Orang Islam sendiri itu memandang pendidikan pesantren niku remeh. Nomor 2 dibandingkan dengan pendidikan umum. Soale napa? Orientasine wong tuane niku matre Pak jaman biyen. Sebelum munculnya undang-undang pesantren iki. Mikire kan ngeten, lak mau ning pondok pesantren iki anak korpe dadi apa? Nggih napa mboten? Anyway, pertanyaan sing paling gampang, wong Jayabaya, lak jenengan duwe anak cilik umur balita. bawah 5 tahun. Sing ngajarke teng anake jenengan pertama kali niku nyuwun sewu abatasan apa ABCD? ABCD napa abatasan? Sing jawab abatasan niku ndobos. Percaya. Bola sesuk lak sing diajar iki mung ABCD, anakmu lahir ra usah diadani. Langsung wae A B C D. Napa anak lahir niku diadani? Niku nyindir wong tuane. Heh wong tua, sing perlu mau ajarke ning anakmu pertama kali ku pendidikan agama. Ngenalke anakmu marang Allah, ngajari tauhid supaya kenal karo Allah karo Rasulullah. Mila diadani, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka fungsi adzan itu kan banyak. Adzan memanggil orang salat, adzan untuk menguburkan jenazah. Sing diprotes kali kanca kula Muhammadiyah lak niku. Ngopo? Wong mati kok diadani? Ora salat kok diadani? Ya tak jawab, apa rumangsane lak adzan niku tunggu salat tok? Ya ora. Buktine ngadani bayi. Apa bayine jengkang-jengking kok ya ora? Ora ana bayi jengkang-jengking. Lak bayi lahir iki mesti nangis. Napa bayi lahir kok mesti nangis? Soale gumun. Biyen ketoke ning jero bapake gundul, begitu metu kok gondrong. Lah bocah wisang geni iki beda meneh. Ngopo vokalise wisang geni suarane apik? Iki beda meneh. Soale biyen jaman mbokne meteng, bapakne sregep kirim mic. Lah kula beda meneh. Ngopo rambute Gus Mutih, Gus Mutih gondrong subur? Soale mbiyen jaman ibu kula meteng, bapak kula sregep kirim sampo. Niku beda. Kowe ra paham kowe. Wayahe, wayahe. Aku cek ning kene kok. Sesuk-esuk bojo kula mangkat ning Kudus, tilik anak kula teng pondok, mulih ra ana bunda. Lak cilaka ta iki. Wis seminggu minggat mulih bojoku ra ana. Arep kirim sampo karo sapa? Tuku matamu kuwi kiai kon tuku ngawur. Cangkeme bosok kae palurah anak kamu lho. Mosok kiai kon tuku iki lho. Memangnya aku cowok apaan? Enggak mungkin aku tuku, yang mau gratis saja banyak. Cangkeme bosok tenan. Mosok piye kon tuku iki lho, lah ya. Jangan merendahkan aku dong. Kan aku sudah rendah. Sallu ala Nabi Muhammad. Awake dhewe niku ngadani bayi tujuane siji, wong tuwa wulangen agama ning anak-anakmu. Mila nyuwun sewu, kudune sing didhisikke niku abatasa mboten ABCD. Awake dhewe lak mboten. Kula niku anu. Bangsa-bangsa ngoten niku tak perhatikan banget. Kula niku menghilangkan tradisi jagong bayi ning Yogya. Mula pas anak kula lahir kula kan jagong. Tapi jagong bayi iki malah mau nambahi maksiat atau tak pikir-pikir. Nggih napa mboten? Halah mboten nampa ning Ponorogo ya hooh. Bojone lahiran, tangga-tanggane do jagong bayi. Pertanyaan saya, apa yang dilakukan oleh mereka yang jagong bayi? Keplek, gaple, remi. Apa ora? Gobloke wong wedok, kaya ngono ya mau gaweke wedang. Kaya ngono ya mau suguh. Lah wong bar diadani malah digaplek niki lak ya gapleki to kuwi. Mbokne ning kamar nyusoni anake karo nang bakaran. Ya Allah aku. Londene do mluwayu saka kamar. Terus kula dikabari sing mati setunggal. Sing mati niku ternyata malah jamaah kula mantan copet. Mantan copet, alhamdulillah beberapa kali ngaji kali kula kula dikabari melu mati kebakar. Ya semoga-moga husnul khotimah. Kula copet men kula openi. Nggih. Soale kula dhewe nggih copet. Pencopet hatimu. Iya. copet kaya goblok Pak Lurah. Mila Pak Lurah pengen diajeni, pengen disenengi karo warga mang dadi copet. Tapi dudu copet dompet. Lah copet dompet kaya copet terminal kaya goblok Pak Lurah. Konangan gebukin dasi. Kudune kaya aku Pak copet, Pak copet, Pak Lurah. Pak Lurah kok Pak copet itu. Kudune Pak Lurah kaya aku, dadi copet hati. Lah uang kuwi hatine wis kecopet Pak Lurah. Jangankan dompete, dompet liyane diwenehke tak kandhani. Heh. Oh kok gak ngajari api goblok men to iki. Nyopet wargane kok. Lah wah lu jan lurae kene iki gua ya kok awake cilik ngudat udut ta. Iki lu gue ngene iki to ngene. Oke, saya duduknya menyesuaikan cara duduk. Rokokku iki. Tapi kula seneng kalau udah duduk berarti lurah insya Allah NO insya Allah. Amin. Insya Allah kaya Pak Lurah niki insya Allah. Insya Allah. Oma, wong nyuwun sewu omae ra bakal kemalingan. Lha tenan, wong watu iku dideni maling karo dideni asu. Soale kok watuke ora mandeg niku. Mana maling arepe mara ning bali es. Oh, cek urip menungsane ngono kuwi, Pak. Napa wae Pak Lurah ya? Monggo Pak Lurah. Napa ora kaya Pak Lurah? Teng we, nglinting dhewe. Jadi kesalahan kita di situ, Pak. Meremehkan pendidikan agama. Lah kula ki mbuh. Abah kula niku anake gangsal, sing siji mati. Kang Mas kula nomor 2 niku mati. Sing siji namine Ali Mahmudin niku dadi kiai desa teng Palembang. Sing nomor 2 Nurul Huda mati. Sing nomor 3 kakang kula jenenge Mifron Kholisin niku nyuwun sewu. Jaman mondok kula tasih SD Kang Mas kula niku mondok. Taun 90 niku sebulan kali ibu kula mun dikirimi 400.000 karo beras. Tapi bar dikirimi duit mulih. Tadi bar dikirimi duit mulih. Ibu kula niku benak juragan gula merah niku. Kang Mifron Kholisin niku nyuwun sewu lak nyolong gula ngene mbok kula niku ora tanggung-tanggung. Sak trek niat banget maling tak begini. Akhirnya yo nyuwun saya ora gelem ngaji kat sana ini. Akhirnya kulo ngaji dewi. Adek kulo nggih ngoten ora gelem ngaji. Saya ini sing anak kiai mawon urung mesti dadi kiai. Tapi kulo yakin senajan ton jenengan wong biasa tapi niat didik anak sing apik. Insya Allah ridhone pangeran mudun anakmu iso dadi kiai. Nandur api mawon mesti dugule apik. Mila ana judul nandur pari tukule suket. Kuwi padha karo ngoyak gadis sing dirabi rondo. Ora apa-apa le, lak oleh rondo ora apa-apa. Rabi karo rondo iki nek ibarat numpak jaran ora perlu ngajari mlayu dhewe. Serantal ngono. Wis pengalaman. Mila janda-janda kuwi ya aku pede wae. Wong ana kalane wong rabi kedua kalinya itu menumbuhkan kebahagiaan. Contohnya sapa? Siti Khadijah rabi kedua oleh Kanjeng. Oh. Lah, kehadiran RUU pesantren niki nyuwun sewu, ini kabar gembira bagi para orang Islam. Wabil khusus tiang-tiang Nahdlatul Ulama kaya kula panjenengan sami niki. Maka saya mengucapkan terima kasih konco-konco teng DPR yang memperjuangkan aspirasi rakyat tentang pesantren. Kula wingi pun telepon kali Gus Helmi Faisal Sekjen PBNU. Terima kasih Pak Sekjen, kan anggota DPR nih. Memperjuangkan aspirasi Nahdiin, sekarang pesantren diakui oleh orang Indonesia. Kula matur kali Cak Imin. Terima kasih Cak dibantu sehingga undang-undang ini bisa segera direalisasikan. Artinya apa? Sudah tidak ada alasan orang tua tidak mondokke anak. Zaman cilian kula niku, Pak. Kula niku ndelok pondok-pondok teng Ponorogo niku seneng. mbene ana mayak ana pondok jalen wis pokoke kula ndelok Ponorogo niku kula bereng biyen. Soale napa? Ponorogo niku gudange pondok pesantren. Nggih napa mboten? Tapi heran kula, wong Ponorogo dhewe ora bangga mondoke anak. Ngopo kok tepuk tangan? Sing mondok niku malah wong-wong jaba. Nggih napa mboten? Nggih. Kula mbiyen niku lak tau nyantri kalong teng pondok di Pokerti. Pondoke Kiai Muklas. Nggih mboten? Almarhum. Niku wong ampuh, wong sekti niku Pak Kiai Muklas niku. Pondok Jaduk. Napa Gus minta diulang Jaduk? Mboten nate. Tadi wong-wong niku salah pahami kula. Seolah-olah Gus minta ki wonge gondrong Jaduk. Ora tau. Kula niku mboten nate Jaduk blas dugi sakniki. Soale dilarang kali bapak kula. Kowe iki ora usah jaduk-jadukan sing penting ngaji. Mula kula suwengi ana cah banser mara ning pondok Gus, mbok kula diuntali gotri men kebal. Tak jawab lak nguntal gotri iki iso dadekke kebal kok sekalian diuntal sak peleke aku ya ngono. Aku sabane le. Saban-bane untalen ngono. Ben wampuh jenenge Pak Kiai Mufas niku ampuh banget. Tapi kula niku nate survei kali kanca-kanca mahasiswa. Wong Ponorogo kiambak keinginan untuk mandoke anak niku cilik. Maka mindset ini perlu kita rubah. Sing sorong kula atur ya anak kula 4 tahun Mas Adhiya niku nomor 1 ajeng dilebokke TK mun nganggo seragam, Nduk. Dituntun kali bojo kula. Tak takoni. Karena yang di nyuwun sewu, Bah. Ajeng masukke anak teng TK. Tak larang kok, Pak Kiai. Aja. Lho. Gantane sampun sampe sekolah sedoyo. Niki dereng ora urusan. Lah terus pripun? Undangno guru ngaji, mulangen Al-Qur'an dhisik baru lebokno TK. Akhirnya leres. Anak kula pertama kali niku abatasan dhisik baru ngerti ABCD. Anak kula yang terjadi napa? Seneng ngaji kasane niki karepe ra gelem sekolah. Mula begitu SD kelas 3 munggah kelas 4 ujian matematika soal 10 salah kabeh. Anakku aku bangga aku ya ora iso jenenge matematika makin tenanan makin tidak karu-karuan ya ora alah aku ora iso matematika ngitung duwite pinter aku mata duwite matamu Bu. Awakmu luwih sedih anakmu ora iso ngaji apa ora iso matematika? Lah anake pinter matematika ora iso ngaji iso tak dongake jenengan mati anake ning kuburan gawa kalkulator. Begitu ning kuburan anakmu langsung ngitung para gapit. Akhire nopo? Anak kula niku kan sekolah angel. Mila kula goleke pondok sing nyambi sekolah. Kan biasane ngeten, ana sekolah nyambi mondok. Lah kula mboten tak goleke mondok nyambi sekolah. Dadi sekolah namung samben mawon. Mula kula bola-bali telepon karo gurune. Niki Mas Ari kon sekolah angel pripun to Kiai? Wis ora apa-apa waton anakku ning kono ra mulih aku wis seneng. Ngono wae. Kadang-kadang anak sekolah anak mondok niku lah mergo target dan beban orang tua terlalu tinggi tak kandhani. Dilapori karo gurune niki anake jenengan bijine elek kabeh. Mulih anake dinapakke, onek-onekke. Kowe iki lele goblokmu kok kebangetan. Bapak diwangi awan kerja bengi kerja karo mbokmu. Nggih ngragati awakmu. Tak wangi macul, tak wangi tandur, blantik sekepi, blantik kerbo. Sekolah kok goblok. Iki piye karepmu? Jenengan salah. Apa jenengan sing ngomong bocah kok goblok wong tuane biyen ya pinter. Lah ya ora to. Wong tuane ya gobloke gaya. Apa ora ngoco ra ini? Takon sak janjane sing pemalas niku guru napa murid? Hei, katakan, cak janjane cah sekolah niko sing pemalas niku guru napa murid? Guru. Guru, Pak. Guru niku pemalas. Takoni, contohnya ini. Soal pilihan ganda. Tempat ibadah orang Islam adalah A. Masjid, B. Gereja, C. Pura. Ayo, muridnya kon jawab. Guru mesti ngerti jawabannya kok murid dadi takoni barangi ngopo. Guru batin oh kiai ini asu provokator gitu. Guru maca, murid kan nulis. Berarti sing malas sinten? Ya guru kok. Oh sing nulis murid kok. Salah wong tuwa itu mriki lho. Lah anak goblok. Lah kula mboten pemahamane. Gus anake jenengan nang pondok males-malesan. Waton jek gelem mondok aku wis seneng kok. Sing penting ora narkoba barbar pisan lah. Nggih napa mboten? Kadang-kadang mentale anak niku drop mergo bahasane wong tuwa dhewe. Maka pernah kejadian teng Bantul niku anak bunuh diri gara-gara bijine elek dionek-onekke karo wong tuwane. Hei wong tuwa, rungokno kupingmu. Sakniki nyuwun sewu. Pengusaha-pengusaha sukses, wong-wong sugih niku biasanya malah sekolah goblok-goblok tak kandhani. Lho mboten tenan. Kanca kula mbiyen sak kelas rikala mondok kanca kula niku sregep kabeh rajin kabeh ben mondok niku mesti mangkat ana pelajaran mesti ngaji sing ora mung kula dhewe jenengan pirsa sak kelas cah 50 niku sakniki sing dadi kiai ya mung kula dhewe ayo mila kok saiki anakmu kuliah apa mondok goblok kuwi tanda-tanda anakmu bakal dadi kiai hidup mung goblok. Lah sekolah itu kan salah teng mriki Pak. Sekolah setahun ujiannya seminggu. Nggih napa mboten? Wong pelajaran setahun kok mung diujekke seminggu iki lak goblok. Daripada aku melu pecah aku tak ngopi dhisik wae. Kecut. Lah kula niku nyuwun sewu, sing jenenge UAN, ujian akhir nasional atau UAS ujian akhir sekolah atau mbiyen EPTANAS lah, evaluasi belajar tahap akhir nasional. Itu jangan jadikan patokan, Bu. Lewong pelajaran setahun kok diujekke mung seminggu tok. Iku ora nalar. Lah kula mboten ngoten. Maka nyuwun sewu, pendidikan di Indonesia niku hari ini lebih cenderung gedhekke akal tapi orang gedhekke akhlak. Mila lak jenengan dadekke ukuran apa ke rapot dadi ukuran kesuksesan anakmu niku salah. Kudune tak ngono lho. Lak kula mboten niku ukurane. Kula mbiyen niku nyuwun sewu, sekolah bisa kula 9 kabeh dibagi 9 pelajaran. Oh jangan menghina, saya dari Sanawiyah sampai Aliyah sekolah gak pernah bayar, mesti beasiswa. Mergo aku ranking. Orang tau mangkatnya ranking gak pemenang mangkat. Soalnya kan rapi enak guru-guru nih wong aku anak kiai ini. Badi kok. Mayuridillah bi khairan yufaqihu fiddin. Kudune tujuane niku. Dan yang bisa mengaplikasikan niku sinten pondok pesantren. Jadi awakmu kok seolah-olah anake ra duwe gelar, kuliah ki ra pede ngono. Lah kesuksesan seorang diukur dari ijazah. Paling Mas Jadi ra bakal masuk Islam kali kula. Mas Jadi Corbusier niku S3, gelare PhD, filosofi doktor. Gus Miftah S1. Niku mawon ijazah saya ra dicukup. soale aku isin kuliah 4 tahun gelare SAG. Sarjana agak gimana gitu. Wong saya iki gelar-gelar kuliah iki ramu tuwa. SH susah hidup. SPD sarjana penuh dosa. Esos sarjana sosial. Ono menepe sarjana ilmu kepitukan. Mila teng Yogyakarta kampus lah macam-macam toh, ono IAIN, sani ganti UIN, Universitas Insyaallah Negeri. Ono UGM, gede tur maju. Nek Yogyakarta macam-macam, ono APMD, Akademi Penggemar Musik Dangdut. Sarjanane yo Via Valen, Ayu Ting Ting iki lho pokoke. Ana meneh ning Yogyakarta niku kampus lucu banget nih, STTL. Sekolah tengok-tengok lulus. Kok sekolah bakul kroto iki lho. Kuwi SS sarjana sarkem tak kandhani. Maka saya bilang sama anak saya, nak, kamu boleh berhenti sekolah, tapi tidak boleh berhenti belajar. Banter salah. Kowe ora sekolah ra apa-apa, tapi ra kena mandek belajar, ra kena mandek ngaji. Kula niku pripun nggih? Bojo kula lak krungu kabar anake rada piye, wis bingung ya. Wah, pripun Mbah, pripun? Meneng oh. Cerewet tak tuker tombok, lha kok kowe aku. Mila Pak Lurah, lak ana anak wargamu kene ajeng kuliah ning Yogja. Mang kandhani, aja entuk ngekos. Mang pondoke mawon. Bayar Gus, mang golek sing gratis. Ngene Gus Miftah gratis. Mungkin lurae Jayabaya nganggo pro kok promosi matamu. Kowe kira aku ki nampa awakmu berarti aku takke duit goblok, goblok. Iki to ayu-ayu pekok e iki. Eh mbak-mbak, kamu jangan nempel-nempel kayak gitu, gak boleh. Kamu mundur dikit. Kamu ya bajunya hijau. Gak, kamu, woi, kowe, kamu mundur dikit. Kamu mundur dikit, ya. Kenapa kamu saya minta mundur? Cantikmu kelewatan. Cie-cie rasa turu, cie. Codot. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka undang-undang pesantren itu menjadi solusi. Maka undang-undang pesantren itu selaras sekali dawuh Kanjeng Nabi, man aslaha akhiratahu fa aslahallahu dunyahu. Sing sapa-sapa, sing sapa wonge ngepek-ngepek akhirate, moko Gusti Allah bakal ngepek-ngepek donyane. Kula tak pikir-pikir nggih, nduk ya. Hasilku kuliah karo hasil mondok biyen niku kula pikir-pikir Pak, luwe hasil mondok. Kula iki kuliah belas ra entuk apa-apa. Wong kula yo ora tau mlebu kok. Lah wong pelajaran bahasa Arab jaman kula kuliah, niku pun kula pelajari jaman kula ibtidaiyah. Lah wong mosok kuliah S1 kok pelajarannya mung tajwid. Lah kok piye iki? Nun mati ketemu ba dibaca iklab. Kalau nun mati ketemu ba saja dibaca iklab. Masa aku ketemu kamu tidak ijab? Iya. Kula posting Instagram karo Via Valen. Komentare apa? Ajeng diwayuh napa Gus matamu ya. Kan aku sama Via Valen beda pemikiran. Via Valen mikir aku mikir yang lain. Kuwi anakmu pondokno. Dadi MC yo gaya. Kan MC modal cocot. Bu, ayo, semangat mboten mondok ke anake. Ngeten. Wonten kitab At-Tarbiyatul Aulad niku dingendhekake ngeten. Wong tuwa niku kewajibane namung mondokke anak nyekolake anak pun titik. Maka sanggon-gon kula elekke ingat al ummu madrasatul ula. Ibu itu madrasah pertama bagi anak-anaknya. Mila masa depane anakmu sesuk niku kados napa? Yang paling menentukan adalah peran seorang ibu ketika ngurusi anaknya ketika masih balita. Iki saiki ngopo iki? Iki lho mergo mbokne nek ngurusi latenan dadine ngene iki. Mbokne yo ning kene mbokne iki. Iki hasil ABCD yo ngono iki. Lah fungsine wong lanang pripun? Fungsine wong lanang support sistem terhadap istrinya. Kula kula mbiyen dikandani kali kiai kula nduk. Miftah, kowe salat nduwe bojo, bojomu nyusoni anakmu. Kuwi aja nganti batine bojomu ki ora tenang. Soale bojomu ki batine ora tenang nyusoni anake yo ora tenang. Wong lanang kudu paham, wong wedok niku dimodali kali Gusti Allah kendi loro. Masa depane anakmu kuwi sesuk apik apa elek kuwi tergantung isi kendine. Lah bojomu nyusoni anak bendino mau ajak padu mau ajak tukaran. Kuwi isi kendine umum. Kok dalam keadaan bojomu nesu, bojomu ngamuk, bergelut karo awakmu, anake nangis. Njaluk susu. Dileboni kendine bojomu ki mau nyoh. Kuwi berarti napa? Air ASI yang ada dalam kendi itu dalam keadaan umum dilebokke anak-anak yo gampang emosi. Krasa napa mboten jenengan? Nggih napa mboten? Nggih. Rungokno iki. Mila lak bojomu ki nyusoni aja sekali-kali mau ajak padu. Kowe malah anakmu jek nyusu, kowe malah nyusu-nyusu. Gantian, Dik. Ya anakmu dadine ya grusa-grusu. Akhire mbokne selak wedi karo bapakne nyusone ora mung wis dipethil kan. Nih, kan. Malah kiwa teng ngentene kaya babi. Ya Allah. Bu, al ummu madrasatul ula. Ini baik, pertanyaan sing paling gampang. Al jannatu tahta aqdami ummahat. Surga itu terletak di bawah kaki ibu. Sing rumangsa dadi wong tua jawaban, sing duwe bojo ora usah jawab dhisik. Bu, jawaban. Sik boyok kula lara. Ngadeg mawon. Ibu-ibu senang saya berdiri apa duduk? Ternyata di semua tempat sama ibu-ibu itu sukanya yang berdiri. Wong wedok sing wis duwe anak, sing urung duwe anak, urung dadi wong tua ora sama jawab. Surga itu terletak di bawah kaki ibu. Niku hadise anak napa hadise ibu? Kowe iki rong duwe bojo menengo cangkemmu. Nanti bojo yang kaya. Sing wis duwe anak ngene iki lho. Ya Allah, anake turune nganti duwe. Semoga moga anake dadi kiai. Amin. Tongkakmu lho, Mbah. Aku ngadeg tak ingok tongkake slonjor ketang iku to, Mbah. Mula pengajian ki sing sopan. Kiai ditungkai. Karena aku sakit hati. Yo lak tungkai mulus, meledak-meledak. Surga itu terletak di bawah kaki ibu. Niku hadise anak napa hadise ibu? Rata-rata orang tua jawab hadise anak. Niku wong tua sing sak janjane salah pengertian karo hadis iki. Saiki anak tak takoni. Ayo, sing rumangsa rung duwe bojo, rung duwe anak, jawaban. Surga itu terletak di bawah kaki ibu. Kuwi hadis anak apa hadis ibu? Kuwi cangkem kuwanen. Berarti nyalake mbok. Wong tua takon iki hadis ibu apa hadis anak? Wong tua jawab hadis anak. Kuwi berarti wong tua nyalake anak. Anak takon iki hadis wong tua apa hadis anak? Anak jawab hadis wong tua. Kuwi berarti anak pacicilan nyalake wong tua. Sengit aku. Iki malah ngopo iki? Cah loro ndelik kene. Kamu jangan pacaran dong. Kan aku jadi ingin. Ingin gebuk ndasmu. Loh, niki lho Pak, sing sering awake dhewe niku mis dalil, salah menggunakan dalil. Niki kata banget nih. Hadis surga itu terletak di bawah kaki ibu. Kalau dipahami oleh anak, maka itu dalile anak. Artinya apa? Surgane anak tergantung taate karo wong tua. Tapi sebagai wong tua jenengan kudu paham. Surga itu terletak di bawah kaki ibu. Maksudnya apa? Surgane anak tergantung kelakuane ibu. Ngono. Aku ora paham kok. Anak takon surgane ibu kuwi berarti nyalahke mbokmu. Kuwi beda meneh. Kuwi pitakone anakku. Abah, kenapa surga terletak di bawah kaki ibu? Ora tak jawab toh. Anakku malah ngamuk. Kiai kok ora iso jawab. Aku tersinggung toh. Kiai viral sih. Kowe takon apa? Kenapa surga terletak di bawah kaki ibu? Iya nak, surga itu terletak di bawah kaki ibu. Karena kalau di antara dua kaki ibu, surganya bapak. Kowe mau lho. Wis rodel marah. Kaya santri kuwi lho, Pak. Wetenge ditato beduk. Jadi gambar beduk kayak gini. Pak takon, "Kuwi tato apa le beduk?" Lah kentongane ngendi? Ngandhape. Tabu apa kentongane kuwi? Sebagai wong tua kudu paham, surgane anak niku tergantung kelakuane wong tua. Saniki kata wong tua niku mboten nyurgake anak. Sonto. Wong tua dalam keadaan normal sehat nyusoni anake ra gelem full ora rong taun. Padahal dawuh Al-Qur'an apa wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilaini liman arada itimar rodoah. Nyusoni anak niku rong taun. Senajan to maksud iki susu liyane sampe mbiyen bot-bote wong tua mbiyen ra kuat nokoke susu anake diuntali tajin. Ya napa mboten Bu? Loh, kaya kula niku mboten produk susu, kula niku produk tajin. Bocah cilik saiki wis ra ngerti tajin. Ra ngerti, Pak. Kok umpama ngerti ora tau nguntal kok kowe ngopo? Dadi nyusoni anak niku kudu rong taun miturut Al-Qur'an. Saniki 5 bulan wis diganti susune mbokne dipedhot, diganti susu sapi. Berarti sesuk kue haram rabi karo sapi soale saudara sesusuan. Anak alasane macem-macem. Napa Bu ora mok susoni meneh anakmu selak nyambut gawe Gus kula. Ana meneh sing jawab ngopo anake ra disusoni ngerangkai. Ngapa ora mau susoni? Alah kesel Gus, jane alasane mboten niku. Napa mbokne ora gelem nyusoni sampe dianake? Mergo selak gantian karo diganti susu kaleng. Yo ngalah susu sapi. Mila ana pengajian ning Jayabaya. Ayo makan ngaji. Jawabane apa? Mergo anake sapi. biasanya lah pengajian lungguin yang ngisor panggung biasanya. Anak es sapi ya, ya. Bila aku lagi ada sing RU KUHP ini kok sing tak seringnya sih pak sing kumpul kebo di pidana ini kok setuju nih soalnya itu kota-kota besar ini kok kata sana kumpul kebo bahaya kan ini lah bapak ibu ini kumpul kebo begitu bojo ini meteng lahir ke anak jenenge gudel. Bu, surgane anak tergantung jenengan, termasuk napa pendidikan nih. Mau leboke ngendi anakmu? Ayo, pondok. Napa berarti anak niku ora perlu jadi sarjana? Ya perlu, aku ya sarjana kok. Tapi hendaknya basicnya itu adalah pendidikan agama. Wingi tas 1 Oktober DPR bar dilantik. Umpama dari politikus, dari lurah cilik-cilik anu umpama agamane api, ya nyenengke. Pak lurah lungguh di kantor, memulai hariannya dengan membaca solawat. Ngono Pak lurah lungguh. Ngenteni istafe moro karo solawatan sallallahu ala Muhammad. Ora apal Gus, ya disingkat wae. Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad. Aku lo ya angel ku sang kula si celat ya ora moh moh moh. Moh, moh. Lah pendidikane pesantren penak banget. Ana wong moro ning kantor. Pak lurah minta tanda tangan, mlebu ning kantor takon ada yang bisa dibantu? Lurah pesantren kok. Lah lurah ora tau ngaji, bahaya mlebu kantor ada yang bisa dibagi matamu. Maka Bu oleh jadi sarjana, jadi dokter oleh, jadi DPR oleh, tapi ulangan ngaji. Undang-undangnya jelas kok mayuridillah bi khairan yufaqihu fitin. Siapapun yang dikehendaki kebaikan atasnya Allah akan membaikkan agamanya. Bila bolak-balik kula pesan, mumpung anakmu cilik ngoten niku, mbake niku sing anake duwe wong. Ajarana telung perkara. Asi, ane akidah, ese syariah, ine ibadah. Tulang akidah, kenalke karo Gusti Allah. Lahir Allahu Akbar Allahu Akbar nyusoni anak karo waca ayat kursi wa ilahu hukum ilahu wahid la ilaha illahu arrahmanur rahim apik niku awakmu nyusoni anak karo ngomeni sing anang bapakmu ora mulih-mulih wancine surup mbokne mbok murung ngatus bapak malah neng ndi lah kepen nonggo karo rondo ngarepke iki malah ngonek-ngonek anakmu ki ngopo apa salah anakmu. Jangan salahkan ibumu yang mengandung, tapi salahkan bapakmu yang punya. Wong tua wong lanang yo ngono. Seneng gawe anak tapi ora tanggung jawab karo anak. Senengane mung wi wi wi wi wi wi wi wi. Akhirnya anaknya dijenengi Yuli. Yuli nama pendeknya, nama panjangnya Yu lihat kanan, Yu lihat kiri, gak ada mobil, nyebrang deh. Akidah kenal ke Pak Lurah, karo agama jajile, jam ngajian akidah ngurungok ke solawatan, seneng wes nurok ke anak solawati hasbi rabbi jalla Allah. Wah, anak. Ngono lho. Anak lagune ora karo-karuan, menteng menesu karo bojone nyanyine apa? Kelakuan si kucing garong. Halah-halah. Iki ngapa ta? Solawati lho, akidah kenake karo Kanjeng Nabi, kenake karo Gusti Allah. Solawati. Bu. Jenengan lak ngidang ngudang anak ini kok biasanya dinyanyike napa to? Malah tol jainak iki lho. Malah mundur alon-alon. Bojone mlebu kamar, cek ngeloni anake sing lanang metu kok kamar, nyanyine mundur alon-alon. Aku mundur alon-alon merga kowe ra gelem kelon. Ngono ki ta. Nurak kaya anak omlah tul jaina. Bojone lunga ning omah malah ngampir kita karo gendong anak. Nggir minggir, aja nengah-nengah mampir-mampir bojoku ra ning omah. MC-ne teko. Oke. Okay. Ya Allah. Iki lho isine poin-poin undang-undang pesantren iki. Satu, setara pendidikan pesantren dengan pendidikan umum. Maka enggak ada alasan lagi. Lagu lagi salah iki. Wong mondok, wong sekolah, wong kuliah orientasinya pekerjaan. Pak Lurah niku tamatan apa Pak Lurah? Lho ora-ora aku memang ngandak iki lho. Mbiyen enggak sesuai dengan sekolahnya. Pak Lurah mbiyen sekolahnya apa Pak Lurah? Napa? Eh? Oh paket. Kejar paket, Bro. Oh ya aku jadi paham aku jadi paham. Pengajarnya jadi paham. Ya pantes. Wong pengelola lapangan milih ning dalan ya lumrah wong lurae kejar paket mulu lumrah. Malah kebalik, lapangannya nggih parkir pengajian ning dalan iki lho. Lah pekok banget to kuwi. Lah ning lapangan dadi siji lah ora mumendas iku Pak Lurah. Aku iki tak ngrono rene rono rono. Ya awakmu ora kena nesu yo maklum kejar paket kok. Jajal. Pak Lurah niku mbiyen zaman sekolah kejar paket, ora tau duwe cita-cita dadi lurah. Lah Gusti lo ngersake dadi lurah nggih mboten Pak Lurah? Nggih. Kok ngersake kok. Kadang-kadang awake dhewe kuliah pengen dadi apa, malah lara ati kok ora kelakon kok. Nggih napa mboten? Ngono lho. Umpama ya kesalahan-kesalahan dhek ya lumrah lah, ya ki mau. Kudune ning lapangan malah ning dalan. Lapangane sing dimulyake malah montore. Soalnya derajatmu kalah larang tinimbang motor. Kalau ini pengajian seneng lumpuk dari siji dari tempat ngadeng rono rene rono. Pansan tengeng kura rampung rampung. Soalnya bendino kesiksa jamaah. Yo, daripada cepat mudar degan disip ya. Mriki lokasi kedua pirang jam? Eh? Dinan? 10 menit. Sampai goroh kekrek cangkemmu. Wes, iki ora usah selawatan yo iki ngaji wae yo. Selawatnya kok ngono wae. Eh? Ayo, we. We, nyanyi kene. We ngopo ngono. Sim, sim, rene sim. Iki produk bapak nih biar sergap kirim mic yo iki. Nah. Wah, saya iki sarungnya anyar. Sing kok sarung sapa? Jawab. Gus Miftah. Kopiah hanya jenis kok sapa? Gus Miftah. Sempak anyar. Ayo selawat apa nih? Jaluk selawat apa ya? Selawat tadi salah gue ya, apa-apa ya? Apa? Hmm? Apa? Isomu apa? Isomu apa? Singanyar apa singanyar lagumu? Eh? Kulo-kulo-kulo narap selawatan suara kulo gerok. Gue suara nyusu soalnya. Anoy. Wahyu kalau sebo, ayo pada sebo. Shallu ala Nabi Muhammad. Wahyu Kolosebo akan dinyanyikan oleh Hasim yang kopiahnya dari saya, sarungnya dari saya. Senajan setan gentayangan dan sagawe rubeto hingga pupus senjaman senajan iso nyepengiwa iso murga mabarata ning ponco saben ular sing nepo linambaran sekawalasan ingkang paling kamulyan sanjang jati pangeran jiwang kalbu samudra bobongkoning lagu tumuju datang Gusti datang amurmu mati manunggaling kaula Gusti tetep ati bakal lumati mugi ingsun datang wabirani. Madu sarineng berwinto maneka warna poto bangun projo sampurno sengkolo tito mokso kolo pentunyik sempurno diasing rosso mardiko mugia dan setia usoko kalimu soto ya tidak dimustiko sajroning jiwa rogo ya mulia wes kita kita ya bawa laksana biar mancing sigro sigro ambo sepo hutong kena iso manuluh kakak bunga sumringa datar ing waya-waya satrio toto sembote wiro tomo katon sewu katiko ketaman wahyu Kolosebo. Muji ingsun kanthi suwito linung sekara kondo arum surat tupo kumelung kinula niat ingsun angipun sapa katuwun kita sang yang agung rembes sanik ati kadya tirta kang suci kawistara cepo mantra kondang dadi babadan bali lain sang yang menang nawa dewa jawata tali sandi korbawono prasinta sinti kalo ingsa sono asmara loyo Sri Narendra Kala Sepo Wini Sumpo Ewing Kekono Datang Kingsing Sewu Arso Sallu ala Nabi Muhammad. Pak Lurah badhe nyumbang lagu, monggo Pak Lurah. Napa kek po ame-ame napa-napa. Muga-muga Pak Lurah panjang umur. Sang donya mati Pak Lurah urip dhewe. Muga-muga wargane makmur Pak Lurah nggih. Muga-muga laurae selamat. Selamat uripe, selamat jabatane. Sampun urae jenenge. Oh, selamat Joan. Orang ngomong aku amat. Anakku enggak tahu. Boleh ya selamat. Selamat. Apik banget selamat daro ini. Selamat ki selamat daro ini omah loro. Berarti bojone loro kowe. Pak Lurah kira kondo-kondo kok. Awake cilik ngacungan. Ngono. Sallu ala Nabi Muhammad. Karepe selamat daro niki selamat omah loro, omah donya, omah akhirat. Dadi selamat wonge selamat jabatane. Amin. Nganti rampung lurah orang nguntal dana desa. Amin Allahumma amin. Ngono Pak Lurah. Sok lapangan dalan. Malah dijak, "Maklum, Gus, kejar pakai." Ora tersinggung lurah ora tersinggungan. Ora urun kok singgung. Titik. Lanjut. Kok wis setengah 12. Ya wis 15 menit meneh tak batasi sampai jam 10. Ya ya gentenan kancane. Iki sapa sing ngatur-ngatur kiai iki? Wis mesake. Pokoknya penting jenengan dongake kula sehat lan mawon nggih. Nggih. Serabi meneh ngono wae. Lurae omahe loro kok masalahku iki. Jeneng bener selamat daro ini, wapu. Perpaduan jeneng Jawa dan Arab. Kaya bocah kula jenenge anake Michael Ahmad Subejo. Dadi lek ketemu iki takoni, "What is your name?" "My name is Michael." Ketemu wong Arab takoni manismu ismi Muhammad Ahmad takoni wong Jayabaya jenengmu sapa becon no lagi ngerti yang Sukarlan asu lekar ning dalan asi anewa akidah ese saria mulai diulang ilmu hukum supaya gedene orang ngelanggar hukum. Wong tuwa iki sakniki sing bangsa-bangsa cilik diopeni lah umpamane anak nguyuh senak diajari thaharah kacilik anak ketek bocah bayi niku lek kula niteni to larepe nguyuh napa arepe pup niku biasane ana tandane napa mboten ana begitu ketok arepe pup ketok arepe nguyuh tatur ndonga Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina salah ding Allahumma inni a'udzubika minal khubuzi wal khaba'is. Jenengan iki maca umpamane tarbiyatul aulad. Ngono-ngono ku sapi banget lah diwacane. Ya lah wong wedok iki minimal maca risalatul mahid lah harus sapi banget iki wong NU kok. Matur anake karo ndonga. Ayo Dik nguyuh cewoki. Mila kaya ning Mekah niku sakniku wis ra gelem nganggo pampers. Tur arep nguyuh kondo. Bunda pipis. Ya cewok lara risih, teman. Soalnya kacilnya dibiasa, kayak cewek. Lawangmu cilik nguyuh sak nggon-nggon. Gedene ya nguyuh, nguyuh sak nggon-nggon. Akhire sapa-sapa duwi bojone, bojone tanggane. Kuwi rungokno. Rungokno. Kok jan malah pacaran. Dolaran apa to? HP. Halo halo halo. HP-ne apa gaya? Apa? Cross. Anak cilian mangan karo mlayu kandhani. Senajan cilik, gadri cilik. Nak mboten pareng lak dahar lungguh. Oh bapakne ya ngono kok udut karo ngadeg. Wong udut niku Pak, niku secara fikih niku dipadake karo wong ngombe. Dadi nyuwun sewu, dilarang jangan ngerokok. Niku cara bahasa Arab ana loro. Mamnu at-tadkhin cara wong Arab. Cara bahasa Arab wong Indonesia niku napa? Latasrob ad-dukhon. Mila napa wong rokok niku mbatalke poso, soale posisine wong rokok niku padha karo wong ngombe. Mula kata wong-wong niku lucu, luwe apik ora mangan daripada ora ngerokok. Iku tangkem goblok. Lah ngajari anake ana ngombe karo ngadeg malah wong tuane ngerokok ngene iki. Sing bener kaya Pak Lurah lho, ngerokok karo iki lungguhe. Oh, jan nikmat Pak Lurah iki tenan yakin lho. Oh, enggak Pak Lurah, sak bungkus sepanjang pengajian entek gitu. Leo tak ada nih, nang rokok aja karo ngadeg kuwi apa soalé padha karo wong ngombe. Posisine niku. Diajari anake. Anak kok ngombe nggo tangan kiwa, langsung ditegur, "Dik, pakai tangan kanan." Tur yo aja sering mau dendeni anakmu iki. Anak mlayu ning pertengahan, "Ana demen, Dik." Mula begitu gede ben ngono pertengahan pikirane demet. Sing mesak meneh iki polisi. Anak didulang ra gelem mangan. Ora mangan tak kandhake Pak Polisi lho kowe lho. Mila wong-wong lak ketemu polisi wis wedi, Pak. Soale kacilik lak anake ra gelem mangan dikandhake polisi. Lah apa hubungane polisi karo panganan? Anak didulang ra gelem tak kandhake Pak Polisi. Mesake men polisi iki. Mohon ngurusi bayi mangan iki lho. Ndolak ketok bakate anakmu apa? Kula iki ndeloke bocah cilik ngoten. Kaya Meka anak kula niku, oh bocah esuk iki apalane cepet. Soale ben kula ndeloke YouTube pengajiane mbak-mbake niku mulai pengajian kula ngaji, hasbi robbi apal. Selawat nariyah apal. Soale mau sering ndelok ngoten niku. So bakate umpamane kaya Hasim, kok cilikane cekelane mic ya gedene dadi vokalis ngene iki. Ya. Cilik-cilik kok cerewet, gedene dadi MC ngono kuwi. Bakate ketok. Nah, bocah kok gawane nginjan, nginjen oh tukang syuting. Ben lo nginceng ketok. Kok jek cilik cekelane buku maca Quran kiai. Niki beda-beda lek ketok. Cilikane ngono iki. Nggih napuk cangkemmu ngono. Kok jek cilik gawane ngerapekke berkas tanda tangan lurah ngono. Lajuk cilik gawane njaluk duit oh polisi iki ngono. Ora ora. Ora ora. Salu ala Nabi Muhammad. Soalnya saya ini kuatat yang ngelanggar hukum ini mergo cilikane ra diajari syariah. Dek, sholat, wajib, jangan ning masjid. Awe ngajari anakmu kok ning masjid malah ibune rebutan remote karo bapakne. Ya lucu. Kadang-kadang wong tua ngajari jujur tapi wong tuane ra jujur. Nak, harus jujur. A katakan A, B katakan B, C katakan C. Oke. Ana tamu ting tong ting tong. Goleki sapa? Bapak. Sapa dekor ngomong bapak nembe tindak. Lah wong tua dancuk to ngono kuwi. Ngajari jujur tapi ora gelem jujur. Ini ibadah. Ulang salat. Ulang poso. Senajan memulai poso beduk, alah kurang ajarane ya wis ora apa-apa diulangke teng anak. Edukasi. anak ini masjid jarke mangkate salat. Kadang-kadang takmir malah kakean peraturan, anak kecil dilarang masuk masjid, ganggu wong tua salat. Gini apa mboten biasane? Kuwi takmir goblok tak kandhani. Lah wong tua niku gadah pikiran, ramene anak ganggu khusuke wong tua. Anak ki yo duwe pikiran, khusuke wong tua ganggu ramene anak. Lah kula luweh apik anak playon ning masjid daripada playon ning omah. Ngono lah mahami. Menjerakan peraturan dilarang tidur di masjid. Alah mbok yo men mong turu digagas. Wancine adat yo tangi nggih napa mboten? Ora tangi, salatke rampung to. Carane ngono kuwi. Ah kula mbiyen seneng Bapak. Nanti Pak? Masjid, kula melu. Wah, Bapak ngimami kula nuruti betul. Bleng, bleng. Bulan poso, Bapak ngimami salat ning masjid raweh kula mercon dor. Wah, seneng kene. Begitu Bapak mulai sujud mlayu ning jero masjid ning imaman. Bapak sujud mlebu sarunge Bapak. Wah. Kelih. Wah, gerendas ketemu ndas tak kandhani. Sundul ting ting ting ting ting. Menumbuhkan cinta dengan agama sejak dini. Bila gede nih nyuwun sewu. Kula niku men Bapak mangkat pengajian kula ora diajak nangis, Pak. Bapak kula tindak ngaji. Pak, pundi? Ngaji. Mbok kula melu ning omah wae nangis. Soale kacilik sudah dibiasakan dengan hal-hal seperti itu. Maka ini momentum hari santri. Yuk kita cintai pesantren. Ning Ponorogo karena pesantren aja mung wong jaba tok sing teko ning Ponorogo kaya dene ning Gontor. Tapi orang-orang Ponorogo juga mencintai pesantren sehingga anak kita menjadi anak yang qurrata ayun bagi kedua orang tuanya. Amin Allahumma amin. Muga-muga kabeh diselamatke, selamat wong tuane, selamat anak-anake. Pas jam 10 pindah nggon. Sing arep melu-melu wae, sing arep mulih mulya, sing arep micek micek. Matur nuwun Pak Lurah, sampun pengajian teng pinggir dalan, insyaallah sesuk Pak Lurah lak teng wis sarjana insyaallah ning lapangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah, Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi wa rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah, Allahumma rzuqna dzurriyatan thayyibah. Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan wa rahmah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi quwwah, Allahumma rzuqna bi alfi alfi barakah, Allahumma rzuqna bi alfi alfi karamah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah, Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya azizu ya ghafur ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wal afi minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan kalau wau wau itu bila hasanah yang sampun katakan tempat yang panjenanipun Gus Miftah Habibur Rahman dari Yogyakarta. Tumapa dicerai yang salah cingipun gipun kau panutup semanggo. Adicerai.